Juanda. New Palapa. Halo, Mojokerto. Mojokerto ini asik. Salaman sih. Mojok ditarik lo ya. Spesial buat gedung pelai. Salaman di sini. Tunggu. Kasih lihat mas bro. Thank you. Kembali lagi monggo-monggo andeng. Oh, kayaknya aku harus lanjut ya kayaknya.